Jakarta ada seorang anak belajar dansa dengan bayangannya, dengan lukanya dibalut lagu sedikit pas-pasan, dan tanpa disangka mimpinya jadi besar. Awalnya ia dambakan, ternyata merepotkan. Maka ia berpesan, pada dasarnya semua orang hipokrit. Percaya hanya pada dirimu, bukan idolamu yang liriknya berbelit. Juga dengan mereka yang menjual air mata setiap menit, atau dengan pelaku skena yang bagimu keren selangit. Banjir acara di ibu kota, ada seorang pria belajar terbuka dengan dirinya, perasaannya dibalut lagu masih pas-pasan. Semua penipu, dan mungkin aku juga begitu.